Ten ni lo di dewek-dewek no. Sing sugih bola sugih, sing sugih kelompok sugih, sing melarat di kelompok no padha ora gableke. Nah sing sugih-sugih ditumpakno mobil sing apik-apik, balane mobil Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Innova, Avanza, Xenia, EPV, Honda Jazz. Kuwi sing sugih-sugih. Bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Silvi, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Buka Jurukoya, Buka Jimut Ma'ina, Mbak Mika. Tapi sing balane Sundari, Ratemi, Subiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Karminten. Ya kol tepak kuwi. Nek perlu tumpak notosa. Lah sing numpak mobil apik-apik ku sangune ya enak-enakan wong sugih. Sangune ya buah pir, apel, jeruk, anggur, duren, duku. Ngombene ya Fanta, Sprite, Maison. Nah sing numpak kol tepak sangune OT-OT. Onde-onde. Lemper. Tahu isi, jemblem, saplak, tempe, lombok wakeh. Lombok ini es teh, diadai plastik, dikai selang taleni karet. Sesepi nondur kol. Nah, tekan gun ngantenan ya buwit doh. Langsung medun kok mobil api-api wong suge-suge ya. Ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Medun kok kendaraan ini sandali jinjit dawur. Dengkulit diciut no, bokong jintit no, susu diunjuk no. Ketok mentek-mentek no. Gelungannya rambut kau medis sepada bane prauto. Medun kok kendaraan ini, taruh nyangkeng tas. Sampai melakukan ini, dijentit-jentit. Ambek celemar, celemar lambe ini mencap, mencap. Lembeane bawanter wong gelange akeh kan ben muni to. Krimping krimping krimping krimping. Kuwi sing medhun kok mobil-mobil mewah wong sugih. Lah sing medhun kok kol tepak ya ora rupa-rupa menungsa. Lambene nyonyor kabeh. Lah entek ote-ote 7 lomboke 22. Njedir lambene. Rambut ini mosak masih ketara angin neng keringetnya meruntus derodosan mosok jenenge celaki luntur untuk pipi ini lipstick munggah nom moto medun kokol tepak sandal japit sisean isek di peloro kok nyangking kerdus sayat sayat apa sih katanya dibedak-bedak no jemberen aku dunia orang melok gablek kaya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadrat al-afadil ulama'ana al-kurama, para alim, para kiai, masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu lan barokah doaipun, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Kerek, Bapak Camat, Ibu Kapolsek beserta seluruh anggota, Bapak dan Ramil beserta seluruh anggota yang saya hormati. Ingkang Mbau Rekso Margo Mulyo, panjenenganipun Bapak Wasiun Ali. Pak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, teman-teman remaja, konco-konco panitia yang saya banggakan, Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Sareng-sareng panjenengan kula ajak monggo kita ngundang para malaikat supados hadir rawuh wonten majelis menika ngepung kula panjenengan sami. Carane dos pundi ngundang malaikat? Kan malaikat itu akan hadir membersamai dan selalu menyertai orang-orang yang berada dalam tiga keadaan. Orang yang berada dalam tiga keadaan ini selalu dibarengi kalih para malaikat. Sinten mawon? Pertama, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Wong sing ngaji niku dibarengi kalih malaikat. Panjenengan wau mulai keng dalem ngantos nduki mriki, subhanallah, dipayungi kalih malaikat. Sampai mriki dikepung malaikat. Bahkan ibu-ibu, Mbak No, panjenengan ketoke lungguh kados ngoten niku, sejatine panjenengan dipangku kalih malaikat. Selamat ora ketok. Asline sampean dipangku malaikat. Mulane kula suwun aja ngentut. Sakno malaikate. Adek ngaji niku ganjarane Masya Allah. Pun sering kula aturke ngaji sak jam dawuhe Kanjeng Nabi, luwe akeh ganjarane timbang salat sunah 1000 rakaat, nilii wong loro 1000, ziarah napa sariane wali 1000. Sak menten katae ganjarane padha, ora katik dibedak-bedakno. Kula sing nyampekno, jenengan sing mirengno, ganjarane padha. Bedane mok nek muleh. Engko jenengan muleh ya muleh. Nah kula mangke muleh ya muleh. Yang kedua, wong sing selalu dibarengi kalih para malaikat niku wong sing uripe manfaati kanggo tiyang kathah. Orang yang hidupnya manfaat untuk sesama itu selalu dibarengi kalih para malaikat, dinaungi rahmatipun Gusti Allah. Mulane monggo kita usaha urip iki mulai tangi turu melek nganti mapan turu, ayo usaha dadi wong sing manfaat. Yang ketiga, wong sing selalu dibarengi kalih malaikat niku tiyang ingkang berzikir, bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikir dhateng ngarsanipun Allah. Mila monggo sareng-sareng kita maos tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sesarengan kita waos kaping 3 supados majelis daru menika langkung barokah. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. Sudah mulai. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bukankah tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu pun bernilai sedekah? Setunggale wekdal wonten sahabat kapetang radi melarat, tiyang boten gadah, sowan Rasulullah madul. Kanjeng Nabi dalem, kula menika tiyang melarat Kanjeng Nabi, napa-napa kalah kalih tiyang sugih. Lha kok iso ngono? Nggih Kanjeng Nabi, kula sing melarat niki poso, wong sugih-sugih nggih saged poso. Ganjarane sami. Kula sing melarat niki salat Tiang sugih nggih saged salat, ganjarane sami kalih kula. Kula sing mlarat niki maca Quran, tiang sugih nggih iso maca Quran, sami kalih kula ganjarane. Tapi tiang sugih saged zakat, saged wakaf, saged infak, jariyah, sedekah, sedangkan kula mboten saged, wong kula mboten gadah. Berarti benjing ten akhirat, ganjaran kula lak kalah Kanjeng Nabi kalih tiang sugih-sugih. Suwarga kula lak kalah kalih tiang sugih-sugih. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, "Wahai sahabat, sedekah itu enggak harus dengan uang. Kalau kamu enggak punya uang, maka tasbihmu, tahmidmu, tahlilmu, takbirmu pun bernilai sedekah. Kamu baca subhanallah itu sedekah oleh ganjaran. Awakmu maca alhamdulillah dadi sedekah, ngasilno ganjaran. Awakmu maca la ilaha illallah iku ya sedekah oleh ganjaran. Awakmu maca Allahu akbar niku nggih sedekah oleh ganjaran. Bahkan engkau berhubungan intim suami istri pun menjadi sedekah." Yo, ibu-ibu, oleh ilmu anyar. Mangke lek jenengan wayahe butuh, ha bojone sajak tanet, turune kok angler. Nggih diulek-ulek alon-alon. Pak, Pak, sedekah to ora? Mangke insyaallah sing lanang tangi, jenggereng. Lungguh matane diucek-ucek ngambek mulet. Sedekah, Bu. Sehingga akhirnya tiang melarat niku ganjarane mboten kalah kalih tiang sugih. Mergo napa? Kesempatan zikir, kesempatan maca Quran, kesempatan tasbih, tahmid, tahlil, takbir niku kathah tiang melarat kalih tiang sugih. Tiang melarat waktune kathah, kesempatane kathah. Nek tiang sugih ora pati sempat, ora pati kober, sibuk. Sibuk ngurusi perusahaan, sibuk ngurusi pabrik, sibuk ngurus toko, ngurus kendaraan, ngurus karyawan, ngurus macam-macam. Nek wong melarat, apane sing ape diurus? BH mek ndek loro kok. Pancene nek nang donya koyoke, koyoke wong melarat iki kalah karo wong sugih. Ora trimo kalah ya pancen dike kalah-kalahan nggih Bu nggih. Tak estu. Kayake ngoten, apa-apa kalah kalau tiang sugih. Makane dulur-dulur kula sing ditakdir Allah fakir ora usah sedih. Mboten usah susah. Kayake mawon kadose mawon ten donya kalah sejatine mboten. Makane kula setiap ngaji kula sampeke sebagai bahan kritikan yang mudah-mudahan membangun keranten keprihatinan kula ten pundi-pundi. Masyarakat itu terjadi kesenjangan, katik beda-beda no antara sing sugih karo sing melarat. Nek wong sugih diujo-ujo, dipundi-pundi, disunggi-sunggi, dimulyakno, dihormati. Nek wong melarat ora pati diopeni. Ya mbah kok iso ngono. Ngantek ibu-ibu kadang aku ya gregeten, ireng-ireng nganten iki lho di dhewek-dhewekno. Sing sugih bola sugih, sing sugih kelompok sugih, sing melarat diklumpukno padha ora gableke. Nah, sing suka-suka ya ditumpakno mobil sing apik-apik, balane mobil Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Innova, Avanza, Xenia, EPV, Honda Jazz. Kuwi sing suka-suka, bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Silvi, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Bu Kajur Koya, Bu Kajur Mutmainah, Mbak Mika. Tapi sing balane Sundari, Ratemi, Subiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Karminten. Ya kol tepak kuwi. Nek perlu tumpak notosa. Lah sing numpak mobil apik-apik ku sangune ya enak-enakan wong sugih. Sangune ya buah pir. Apel, jeruk, anggur, duren, duku, ngombene ya Fanta, Sprite, Maison. Nah, sing numpak kol tepak sangune OTOT. Onde-onde. Lemper. Tahu isi, jemblem. Saplak. Tempe. Lomboke akeh. Lah ngombene es teh diadai plastik dikei selang talene karet. Sesepi nandur kol. Tekan gon ngantenan ya buwit do. Lah sing medhun kok mobil apik-apik wong suge-suge ya ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Medhun kok kendaraane sandale jinjit dawur. Dengkule diciutno, bokong jientekno, susu diunjukno. Nang ketok mentek-mentek. Gelungane rambut tak wedi padha bane prauto. Medhun kok kendaraan iki karo nyangkeng tas sampai melakukannya tijen tijen tijen tijen tijen sampai celemar celemar lam ini mencap mencap lembeane bau antar wong gelange akeh kan ben muni krimping krimping krimping krimping wis sing medhun kok mobil-mobil mewah wong sugih lah sing medhun kok kol tepak ya ora rupa-rupa menungso lambene nyonyor kabeh lah entek ote-ote 7 lomboke 22 njedir lambene rambut mosak masih ketara angin nang keringete meruntus derodosan mosok jenenge celake luntur to pipi lipstik munggah nom moto medun kokol tepak sandal japit sisean isek diploro kok nyangkeng kerdus sayak sayak lapo sih katanya dibedak-bedak no jemberen aku dunia orang melok gablek kaya kok halo kena apa katanya dibedak-bedak no pun yang kedua dengan berzikir tasbih tahmid tahlil takbir dalam rangka hormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mugi-mugi sedaya ingkang hadir nderek hormat uripe dipun paringi barokah. Sedaya sing rawuh muga-muga rumah tanggane pinaringan barokah. Putra-putrine pinaringan barokah. Rizkine pinaringan barokah. Uripe pinaringan barokah. Umure pinaringan barokah. Umur sing kathah kesaenane, umur sing kathah ibadahe, senajan umure ndek. Nyokok ramin. Umur barokah niku mboten kudu dawa. Senajan umure ndek tapi mentes akeh ibadahe, kathah kesaenane, kathah tabungan amal solehe. Niku umur barokah. Langkung-langkung umure dawa, kesaenane kathah, ibadahe kathah, niku umur spesial. Nah, masih umure dawa, tapi yen ibadahe sithik, kebagusane kedhik, kesolehane sithik, niku nggih mboten barokah. Dados Bapak Ibu, umur barokah niku mboten kudu dawa umure, mboten, tapi umur sing kathah kebagusane senajan ndek. Ngene lho, Ibu-ibu. Jenengan nek gambarno umur barokah niku sami kalian dompet. Dompet iku ana to senajan endhek ora dawa, endhek dompete. Tapi isine dhuwit akeh, bek mentek-mentek nganti watos. Ana dompete dawa. Tapi yo melur ngono modele. Nang isine mek 100.000. Ya oleh ndelok ndenge tok kuwi. Ibu-ibu kira-kira seneng pundi? Endhek, mentek-mentek, watos. Karo dawa tapi melur ngono kuwi. Saman seneng pundi? Hah? Dawa atos. Oh ya, ana dawa atos ya cagake terop kuwi. Kuwi dawa atos. Mas, mas, aku mbahas dompet. Pikiranmu aja tekan dindi kok. Dompet niku ana to. Senajan endhek ora dawa dompete endhek tapi isine dhuwit akeh bek mentek-mentek nganti watos ya seneng kuwi to Bu nanti bang dompete dawa 3 meter nganti nyampluk ikantane tolang-tolang nah, tapi melur no isine mek 100 oleh ndelunteng tok gepo sese kula takon dijawab sing banter semangat kompak. Maka lek jawabane mboten banter, aku mencolot terus mulai. Orang ngaji no kene ya wis. Sing banter nek jawab. Bapak, Ibu, para sederek, umpama iso milih, jenengan kepengin umure ndek napa kepengin umure dawa? Dawa. Terus umpama jenengan keturutan umur dawa tenan, niku rencana jenengan pirang tahun? Piro rencanane? 100 tahun? Pirang? 150? Isih kurang? Oh, 200 tahun. Nggih, mboten napa-napa. Rapopo wong pengin. Terus aku takon neh, Pak. Saman umpama iso keturutan umur nganti 200 tahun tenan, kuwi terus ape wae apa wae sampean? Engko nganti 200 tahun men ya ape wae apa wae ndek. Sapa ngomong ape wayah? Ya apa kuat? 80 tahun wis ngelukro kabeh kok. Wis ora kuat, Bu. Menungso niki aneh. Menungso niki kadang-kadang lucu, guyokno wong. Rata-rata ku kepengin umure dawa. Nek perlu gak mati-mati. Padahal coba kita pikir, apa istimewanya orang yang usianya panjang? Apa istimewane wong sing umure dawa wong antek tuwon? Keistimewaannya apa? Body udah enggak lagi menarik. Udah tua, bodinya udah enggak menarik. Kulit wis keriput. Untu wis bogang. Pipi ya wis mengkeret, kempong. Apane sing istimewa? Turu wis ora iso tanek, ora iso angler, gragapan. Mangan ya wis ora enak. Mangkane diarani wong gerang iki segere kare arang-arang. Kumpul bojo ya wis sepo kabeh modele. Lah nek bar ibo yo rasane ra karuan. Nek wong aku sing sek enom wis mulai krasa kok. Nek mantun ngoten niku ya Allah rasane ra karo-karuan. Mangkane Bu, kula niki aja sangkingane bojo sing gegeri wegah aku asline sampeyan. Gue kiki diomongi kiai kok helah kowe lho. Nek aku mek ngimbangi tok. Ora ngandel ya wis. Menungso niki aneh. Rata-rata manusia itu kepingin usianya panjang, kalau perlu enggak mati-mati. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jernih, apa sih? Ana mau ngomong apa sih katek mencep kowe. Nang kita nek wong Jenegara ora leh ngomong apa sih. Jawaban apa dong, ngono lho. Tak baleni, apa sih? Ya ngono ben padha endele. Ngapunten. Saya pakai bahasa yang agak endel, agak kemenyek. Kenapa? Karena saya tahu Margo Mulyo sekarang jauh sama Margo Mulyo yang dulu. Kan Margo Mulyo sekarang udah modern. Misalnya dulu sering kok kesini waktu saya jadi santri, sering. Sama sekarang jauh Margo Mulyo sekarang udah modern. Anak kecil-kecil aja hitung-hitung udah pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Margo Mulyo dilawan. Lewang omong-omong saiki bahasa Indonesia kok roto-roto. Sak bojone bapak ibu karo bojo bahasa Indonesia. Dadi anak wong lanang mangan kok lawoe rantek ngomong bojone. Mama, ini grehnya didekek di mana, Mama? Jare sing wedok, "Ya, geletakkan di bayang saja, Papa." Lah wong nyelokno anak bapak ibu niku wis ora gelem dianggap kuno lah. Saiki ayah Margo Mulyo aku. Ayah. Dadi ana ibu kok ana pawon masak direpoti anake no. Aja ngrepoti, iki ora wong masak to piye. Rono melok ayah no, melok ayah. Anak kang mlayu nopakane to, jare pakane. Mah wong ayah ape ngarit kok di repoti. Wis melok mamai lho, melok mama. Mbah balik nang ibu. Ra isa wong mama yo rong mbah umbah rong nyapu rong korah-korah. Bapak ibu ngenyo. Atek mama bareng. penggaweane harap-harap kaya mama engkek mene. Jemberen aku ngono. Itu bukan tradisi panggilan dalam Islam sing mbok tiru oleh sapa. Pun mlane kula nate nggih guyonan, kena apa bocah saiki sopane berkurang, tata kramane berkurang, rapate ngerti unggah-ungguh karo wong tuwa ora duwe tata krama, ra iso basa krama inggil. Leres napa mboten? Sampeyan biyen sik dadi bocah sopan-sopane ra karuan, mergo pinter-pinter basa. Saiki cadur ra iso basa, kena apa? Salahe wong tuane dhewe, kemenyek. Ngomong mbek anake bahasa Indonesia. Kamu di rumah saja. Jangan keluar kenjaba. Jangan pelayon nanti kamu tiba. Ya tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya aku mau lunga. Margo mulya, margo mulya. Ngene iki engko bar pengajian tekan omah kok omahe peteng anak ya diomengi. Rumahnya gelap itu loh, lampunya dikakan. Jemberen aku. Apa to wonge kabeh kok pengen umure dawa ndek dipikir apa bedane umur dawa karo umur ndek. Lah wong sing umure dawa ya mati, wong sing umure ndek ya tambah cepet mati. Maka yang terpenting dalam hidup ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah bukan kok panjang pendeknya umur, boten. Tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini itu jauh lebih penting daripada berapa panjang usia kita. Piro lawase kula sampean urip ndek donya. Sak piro dawane umur kita. Niku ora patek penting. Tapi amal apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini? Ibadah apa yang bisa kita tabung selama hidup ini? Nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita kumpulkan dalam hidup ini, itulah sesungguhnya yang terpenting. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten niki suwanten kula pas telas. Ngoyo ngeten niki. Ngapunten. Yang kedua, meringati Maulid niki kita berharap bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kulon jenengan niki termasuk jumlahe makhluke Gusti Allah sing sae. Amin Allahumma. Penate pireng ngaji kula, makhluke Allah niku ana makhluk sing apik, gak tau elek, bener terus, gak tau salah. Namine malaikat. Niku apik terus, gak tau elek, bener terus, gak tau salah. Malaikat. Wonten makhluk sing elek ae, salah ae. Namine setan. Nah, teng tengah-tengah antarane malaikat kali setan, niku enten kita kula sampean. Dadi menungso kula sampean iki ya rondo malaikat, ya rondo. Mbah akeh unsur malaikate, mbah akeh unsur setane. Mulane aja kaget, kula sampean niku ya kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Ngene apa mboten? Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang belara, kadang-kadang wiritan, kadang-kadang rasan-rasan. Halo. Kadang-kadang wiritan, kadang-kadang rasan-rasan, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang TV, kadang-kadang semangat, kadang-kadang males. Mergo niku nek pas ngaji, unsur malaikat itu yang berbicara. Ngono. Nek pas biar ini kok setan yang muncul. Halo. Nah pertanyaan nih, Margo Mulyo niki kira-kira kata unsur malaikat napa kata unsur setan nih? Bapak ibu, Margo, manusia ini berada di tengah-tengah antara malaikat dengan setan. Milo, menungso iki nek wis kadung pinter, pintere iso ngungkuli malaikat. Buktine nalika Gusti Allah gawe pertandingan lomba cerdas cermat, antara malaikat yang diwakili Nabi Adam ijen melawan puluhan ribu malaikat, malaikat yang ribuan jumlahnya itu keok kalah karo Nabi Adam. Jadi menungso iku nek wis kadung pinter, pintere ngungkuli malaikat. Menungso iku nek wis kadung apik, apike ya ngungkuli malaikat. Tapi menungso iki nek wis kadung elek, eleke ngungkuli setan. Sing banter nek muni setan. Menungso iki nek wis kadung rusak, rusake ngungkuli setan. Menungso iki nek wis kadung bejat, bejate ngungkuli setan. Menungso iki nek wis kadung legrek, legreke ngungkuli menungso iki nek wis kadung nyenye, nyenye yo ngungkuli setan. Bapak Ibu, kula takon jenengan jawab. Wis sing sak kene iki kok umek ya ning apa to? Wis aku ora masih rono masih rene wae. Aku ora padamu. Ayo jujur Bapak Ibu tolong dijawab. Panjenengan sampun nate ngertos rupane malaikat? Dereng. Panjenengan pun nate sumerep rupane setan? Dereng. Panjenengan sampun nate dadi setan? Ya Allah. Menungso iki nek wis kadung dadi setan, iso luweh setan timbang setan sing asli. Lah wong setan sing asli wi ra tau nggawa bojone tanggane. Niki ndelok guyune no daerah kene eneng paling model. Enten Pak Lurah. Omahe sing ndi wonge? Dalam dunia setan itu tidak pernah terjadi ono pak lek setan merkosa ponakane. Tapi nek pak lek menungso ha ha hi he. Akeh. Lu saelek-elek setan, sejahat-jahatnya setan, itu setan enggak mau ganggu konsumsi manusia. Setan mau ngerebut jatahe menungso, setan mau ngeroyok bagiannya menungso. Setan cukup toleran, setan cukup tahu diri kok. Itu bukan jatah kita, kan jatah manusia. Ngono jare setan, sego iku panganane menungso. Setan mau ngeroyok, oh itu jatahku ben dipangan menungso. Sate, kari, gule, pinggone aku tiga iya. Neneng tora Pak Lurah kuwi sate neng kowe. Iku duduk jatahe setan, jatahe menungso. Setan moh gak arep, gak kudu nggodha. Jae. Iki umbenane menungso. Setan moh ben diumbi Anwar Zahid. Yo, senajan trimo ditutuki ngono ae. Ora diparut to iki jaine. Kopi umbenane menungso. Setan gak arep mengganggu wong iki jatahe menungso, ben diombe menungso. Terus mek loro ya ora kena digawe conto neh. Ora eneng neh contone kan mek loro. Tapi menungso saking raguse, saking serakae, jatahe setan isek direbut, bagiane setan isek diroyok. Wis dikandani, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Bisa diombe. Lah nek ombenane setan mbok ombe, Mas, terus setane kon ngombe apa? Halo? Ngomong-ngomong soal setan, kan saya berada di antara para setan. Mong iki setan ngomongi setan. Ora kabeh setan kuwi elek. Tidak semua setan itu jelek. Ada loh setan yang baik. Ah, masa enggak percaya sih? Wonten setan sing apik, setan yang tidak menyesatkan tapi justru malah mengingatkan orang nyasarno malah ngelingno. Niku setan sing apik. Contone Mak Lampir. Nini Pelet. Siluman ular gendruwo. Wanaspati. Wewe Gombel. Sundel Bolong. Niku setan sing apik. Ngelingno ora nyasarno. Buktine akeh wong sing elek, akeh wong sing rusak, omongane bejat. Begitu ketemu demit-demit setan model ngono kuwi, langsung nyebut pangeran, langsung gelem zikir, janji diwedeni demit langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasane yo misah-misah. Begitu petuk setan model ngono kuwi langsung ngeling pangeran. Mangkane kula niku matur suwun sangat Gusti Allah gawe setan model ngono-ngono kuwi. Akeh wong sing elek dadi waras ya perkara setan. Niku mboten bahaya. Yang bahaya itu setan yang merasuki jiwa kita, mengitari aliran darah kita, kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita sehingga kita sulit untuk diluruskan, sulit untuk diarahkan, akhirnya ora kenek dituturi, ora kenek dibenerno mergo kerasukan. Setan niku sing bahaya. Lek wis kadung ngono iku, wis kadung merasukno awake menungso, setan ku saktine luar biasa. Tambah sakti, tambah sakti, tambah sakti. Bapak sampeyan duwe japa mantra apa wae, sampean wacakno menter setane. Sampean wiridno apa wae, rapopo setane. Wis to? Sampean wacakno ayat kursi ping 100.000, menter setane. Ora trimo ayat kursi wae sak meja-mejane pisan. Saman wacana surat ikhlas ping 1 juta, menter setane. Apa mana surat gak ikhlas? Lho nek ana surat ikhlas gak ya ana surat gak ikhlas. Nah, sifat utama setan itu cirine napa? Ra kenek dikandani, ra kenek diatur, rumangsa luweh apik, rumangsa luweh pinter alias sombong. Sopo wae kuwi iso sombong? Kiai iso sombong ora? Iso. Wong sing ora kiai iso kok. Nek kiai tambah nyaman kok. Dan setan itu sekarang semakin canggih atos-atos dengan setan. Apa to setan? Setan itu ora kudu sing no grumbul-grumbul, no pojok-pojokan jeding, no peteng-petengan, mboten. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawati wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Apapun yang membuat kula jenengan gegeran iku setan. Apa wae sing dadekno kula sampean berpaling dari mengingat Allah, lali Gusti Allah, niku setan. Pertama, apa-apa sing dadekno menungso gegeran niku setan. Setelah diselidiki sing garakno menungso cekcok, bertengkar, geger, niku rata-rata urusan donya. Satu tempat kerja, satu kantor, tunggal penggawean, kok nganti ora rukun, kok nganti saling fitnah, iri dengki, hasud, niku mergo beda pendapat napa mergo beda pendapatan? Halo. Eneng wong lanang wedok sak bojone kok geger, aku yakin kuwi urusan donya. Aku rong tau Rabu aneh wong lanang dicelathu bojone perkara salat tahajud. Saman ki nek bengi aja mlungker ae Pak, mbok tahajud, tahajud rong tau roh. Mentapi nek wong lanang adol sepeda motor kelarangan dicelathu sing wedok pirang-pirang. Saman ki lho ranjene piye sepeda taun sakmono kok trimo dijol 4 juta wong wae kae taune podhe payu 8 juta sampe trimo 4 juta arep lanang kok goblok. Ngono ku pirang-pirang. Yang kedua, apa wae sing dadekno kula sampean lali Gusti Allah niku setan. Dan setan sekarang semakin canggih sesuai dengan kemajuan zaman. Setan ada yang bentuknya mungil, pesagi, setiap orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilihat di mana-mana. Napa? HP, hati-hati. Bukankah itu sing garakno wong do gak gelem maca Quran karena asyik dengan HP. Wong males wiridan, males istighosah mergo asyik karo HP. minimal setan yang duduk manis di atas meja sampean di ruang tamu itu TV. Kan gara-gara kuwi masjid jadi sepi, musola jadi sepi, majelis taklim ora patek payu, kalah karo setan. Nah wong saiki salat isya kuwi penting patiyah. Mulane aja mengandung patiyah. Ngono kuwi. Kalah karo si madun. Ngapunten, kula pun nate matur. Wong sak niki niku nek nang ngarepe TV, masyaallah, sak keluarga iso kompak ngalang-alangi wong ibadah. Bapak, ibu, seanak-anaknya no ngarepe TV so sabar-sabar, ikhlas-ikhlas, khusyuk, tawaduk, tumak ninah, istiqomah, dan berjamaah. Bapaknya sing ngimami bagian ngatur acara, ibunya sing komat tukang gawa remote, anak-anaknya jadi makmum. Lah pripun to kula jenengan wis kadung dogros nang ngarepe TV ape jamaah isa era iso. Mesti celuk Gusti Allah. Hayya 'alash shalah. Jane ya pengen budal, lagek melangkah oleh rong langkah sentak karo penyiare kok. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Menunggu rasi itu budal. Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Manusia ini memang punya watak, punya karakter yang cenderung destruktif. You understand? Do you winning what is name of destructive? Ibu, mboten ngertos destruktif? Destruktif niku beras ketan didang terus diundel-undel dibuntel godong gedang jero diseni abon. Roy ya badokan kuwi. Duwe watek ngerusak. Menungso niku gadah watek ngerusak. Mulai cilik wis ngerusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kula umur 5 tahun. Nggih lagek sitok niku anak kula. Mari ora patek kober aku ngono kuwi. Yang perkara ngurusi ngene-ngene iki yo. Wes sangane kok ora ngandel to diomongne. Tenang. Anak kula sik umur 5 tahun. Dolinane ku rong lemari. Ora ono sing utuh. Rusak kabeh. Dipreteli lah. Diedel-edel lah. Diucet-ucet lah, dibanting lah. Aku mikir, subhanallah, pancen tenan. Menungso sik cilik wis diwatok ngerusak. Sama nangen-nangen sing ngerusak apa-apa yang menungso. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Wedhus ilang rusak tanduran pirang tekem to, paling 3 tekem, 4 tekem, 5 tekem wis, tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek dibadok menungso. Watu pirang-pirang gunung iso entek dimplok menungso kae. Iki marga mulya Idul Engkas iso dimplok. Janji Pak Lurah gelem tanda tangan. Gelem nggih tanda tangan. Nang pengen dibentongi omahe karo rakyate. Rakyate terus dikon nondi. Halo. Masyaallah. Kewan iki lho kewan, ora patek ngrusak, usah elek-eleke kewan iku ora ngrusak. Kewan sing paling galak, kewan sing paling kereng, binatang yang paling buas itu adalah macan, harimau. Sampai harimau itu dapat gelar dan julukan yang mengerikan, The King of Wono. Aku ora roh bahasa Inggris alas. Raja hutan. Tapi sampean tahu krungu, ono harimau nang ngentekno kayu jati. Ono macan ngentekno kayu jati. Ya, macan clononan kuwi. Halo? Ora mek lingkungan sing dirusak menungso. Awake dhewe iki lho dirusak. Menginjak remaja mulai ngerusak awak. Kuping apik-apik rapet, buntu dibolongi, ditindik, centeli peleke pedah hotel. Rambut diunjuk non jebrak mendhuwur. kan karepe menisan karo gawe sinyale HP. Nah, awak iki lho apik-apik alus, kulite mulus, digambari, ditato, dicacah-cacah, ada sing digambari aneh-aneh kendaraan tempo dulu. Lengene kene iki gambar becak. Gegere gambar cikar. Dodo gambar bimu. Wetenge gambar sepur kluthuk. Madep mengisor. Ndas-ndasane ya nang ngisor kuwi. Dadi ndelunding dawa-dawa ngono sepure. Menungso. Bukan hanya lahirnya yang dirusak, jeruane iki ya dirusak. Kula nate diceritani tiang. Terose. Mbah yo mbah ora. Anu arak niku disiramno tembok iso meletek. Iya to, Mas? Oh ya berarti kowe kulino kowe ngomong yo. Disiramno tembok lho jare meletek. Lho ngono kok dilebokno weteng iki. Dilebokno usus iki lho. Mulane kemarin baru-baru ini ada 7 remaja mendem berjamaah. Karena mendem berjamaah overdosis, akhirnya 7 remaja ini pun mati berjamaah. Mendem sing diombe ki ra baen-baen. Dadi nebritane ku cap topi miring dicampur karo cap kontol dioplos karo spiritus isek ditambahi oli top one. Allah. Mangkane ben ora rusak. Gusti Allah ngirim para nabi, para rasul dilengkapi kitab-kitab suci, wahyu-wahyu niku kangge dandani menungso. Mboten kangge liyane. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diutus kan kangge dandane menungso, kangge nyelametno menungso. Subhanallah. Dalu menika kita hormat pemimpin kita ingkang kita arep-arep syafaate, priagung ingkang sayang dhateng umatipun, cinta kalih umate, cintane Kanjeng Nabi nang umate niku ngungkuli cintane ibu nang anake, sayange ibu nang anake. Padahal Bapak Ibu ingkang minulya, tentunya niki mboten enten cinta semurni cinta ibu kepada anak. Tidak ada kasih sayang setulus kasih sayang ibu kepada anak. Mohon maaf Bapak-bapak yang dipakai istilah ibu bukan bapak. Karena memang ibu sama bapak itu beda. Kalau neng anak beda, lebih sayang ibu, lebih perhatian ibu, lebih open ibu. Nggih, Bu, nggih. Setuju dewangi. Jangankan ke anak, dalam berumah tangga, hubungan suami istri, iku ae wong wedok ku perhatian karo wong lanang, open karo wong lanang. Tapi nek wong lanang kadang-kadang ora patek perhatian karo wong wedok, ora patek open karo wong wedok. Nggih, Bu, nggih. Seneng diwangi. Lho saestu kok niki sing ngomong wong lanang. Bapak aja mangkel, Pak. Diakoni mawon. Wong wedok iki lho lagek tangi turu, urung raup urung apa. Niku wis mikir bojone gruyah-gruyah nepawon. Godhok banyu perlu nggekno wedang bojone. Nggih napa nggih? Sing lanang isek. Oh. Dimorok-morokno Pak sampean, Pak. Sek ngorok jir. Coba. Lek enek wong lanang pakaiane kotor, sing ngumbahno sinten? Wong wedok. Nenek wong wedok pakaiane kotor? Mbah-mbah dhewe. Wong lanang lesu, sing masakno sinten? Wong wedok. Wong wedok lesu? Masak-masak dhewe. Contoh sing paling konkret, contoh sing paling cetok, nek enek wong lanang loro watuk pilek adem panas ngeruga, wong wedok polahe ra karuan, bingung mergo sing lanang loro pawijeti dikeroki. Pak, ki masuk angin sampean ki, Pak. Masuk angin sampean ki masuk angin, Pak. Lah sik to Pak abang iki koyo ngene. Delok Pak, bolote Pak lho. Didemek kentole ya Allah Pak panase Pak. Wis ngombe obat ta urung? Urung. Tukokno Pak ya heeh budal tuku obat wong wedok. Ngono ku oleh obat ora kok digletakno nang meja ora bukakno. Gawakno tukno ngarepe sing lanang. Ki lho Pak obate nang diombe. Heeh tak ombene. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang legi nek ngene iki modele. Gula nem tak tapi ye, yo ora Pak, yo nek lali rata udeg gek mang. Prasaku wis tak kaya akeh, mosok kurang legi Pak, njajan nang dicipi iki nyo nek ra ngandel. Asli kurang legi. Nek medit mbok aja nemen-nemen. Nek ra ngandel panitia engko boleh ngetes ngicipi. Iku wong wedok, coba. Sing lanang loro iki dipijeti, dikeroki. Saiki genten. Wong wedok lara, adem panas ngeruguh. Wong lanang gelem mijeti preketek. Wong lanang gelem ngeroki prekotok. Kadang sing wedok ngeruguh. Wis tawa mulan ngeruguh lho. Ngono ki ora kok diopeni tambah disentak. Ngombe obat, ngerugah, ngerugah, berbagai wong jotos pisang nengko. Ngombe obat, utoh mari tora. Lho pancen, wong wedok ku luwe open kok timbang wong lanang, nggih Bu nggih? Coba ra ngandel, omah ditinggal wong lanang karo omah ditinggal wong wedok lak Bu wedok. Omah ditinggal wong lanang saulan. Ora masalah, tetep rapi, tetep apik wong wedok open. Wong wedok telaten. Omah ditinggal wong wedok saulan, di kandang sapi. Gombel apa sing ra enak. Nek wong wedok rondo, ngrumat anak cilik telu. Wong lanang duda, ngrumat anak cilik telu. Engko anake ya dunung anake. Anake rondo dunung ngajine, dunung sekolahe dunung. Awake resik, lambine resik. Rambutnya melinti, rambutnya wangi. Anaknya duduk. Ora rupa-rupa bocah. Jembawris. Atus ya orang-orang. Ini kodanan ya atus. Ini gak kabur no kali. Pak ini gudak ngopeni kok. Mungkin ini iso ngopeni kek nombani. Ini mbak, aku tenang dimang. Semuanya aku igal buta wong lanang. Lho pancen kalah open, kalah telaten. Wong wedokku telaten, makane karo Gusti Allah dikeki tamu tiap wulan dikongkon ngrumat, namine darah haid, menstruasi. Ngono kuwi wedok ngrumat iso telaten, ditutuli sate-sate ngono iso telaten. Aku ora iso mbayangno kok umpama wong lanang nang men iki ora iso mbayangno. Mesti citeh kabeh mesti. Jibrat kok endi-endi. Serang arah telaten kok. Pancen open wong wedok. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Wong wedok ku open kok. Saking opene iki lho. Ditukokno kalung karo sing lanang, ditukokno gelang, ditukokno ali-ali, ditukokno giwang, terus sampe garap sawah, kok pas ranti dhuwit, sing lanang ngomong, "Sebuk ndek gelange tak silek esek, engko nek wis panen ya tak balekno." Ngono ku terus panen, ditagih napa mboten? Tagih wong open kok. Padahal gelang sing nukokno wong lanang, kalung sing nukokno wong lanang, ali-ali giwang sing nukokno wong lanang, ditagih open kok. Dapak nagih ra tengah wengi ngono. Tengah wengi karo turu kuwi kok. Pak, wis panen gelang kalung nanti balekno. Jarene wis panen apa bubel ora bubelno ngenteni apa? Aku wong wedok panen ra gelang ta kalung nek metu ngono ku piye ndek jajal. Wong wedoke gelang kalung nang ketemu pantes-pantes ta ora. Hei sak wayah nek kebutuhan ngene iki kena digawe kok genane kae sampe dijukur sawah. Umpama aku ra ndek gelang nang kalung terus piye ndek. Makane saking ditukokno sampe nek apa-apa kena digawe neh. Masing lanang kaya karek urip matane tok ketap ketep. Mbantene ngono kok. Open kok. Nek wong lanang mboten ra mikir urusan ngono kuwi. Janji diladeni sing apik, sak duwene dikekno nek wong lanang. Wis pokoke Dik, kowe mergo apik ampe aku mbok ladeni apik, aku matur suwun Dik. Dik, cintaku kau imbangi dengan kasih sayangmu. Iki wong lanang, wis pokoke sawah sak tandurane peken. Kandang sak sapine peken. Lho piye tegalan sak wit-witane peken wis. Garasi sak montore peken, omah sak isine peken, lemari sak isine peken, serwal sak isine. Wong lanang iki ngono. Ya Allah, ibu ning anakku luar biasa sayange. Siji karo bapak, siji kula nate ndamel contoh, gampangna pemahaman. Ibu duwe jajan enak diteri wong. Anake ra roh pas ngaji. Umpama anake roh ya seneng karo jajan kuwi. Ngono kuwi ibu-ibu kalu napa mboten? Ra kalu wae eling anak. Ra tak pangan ngenteni anakku. Nggih Bu nggih. Lah iki wong lanang nggo jajan enak anake ra roh pas ngaji. Umpama anake roh ya seneng karo jajan kuwi. Ngono kuwi wong lanang kalu to ra? Resik kok. Masa ada-adae dimplok. Napa sing wedok dipesen kok? Bu, cah-cah aja sampe roh panganan ngene iki. Mare itu man. Yo ngene iki ana sing aran DE iki ngono sih. Wong anakku lagi sitok kok, Bu, Bu. Ora wong aku kuru ra patek doyan mangan kok. Wong wedok e ndek anak irunge pilek buntur ae sambekane umbel dicucuk kok disedot kok. Wong lanang sogrok iki kok. Cung ben bolong tak sogrokane cung. Sayange ibu ning anak sing kaya ngono ku gak ono apa-apane dibanding sayange Rasulullah nang kula sampeyan, cintane Rasulullah nang kula sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean selalu dibela-belani karo Kanjeng Nabi. Kudu mlebu swarga kabeh. Cobi to. Wong Kanjeng Nabi nalika mi'rat bersimpuh di hadapan Allah, ditawani Gusti Allah, "Ya Muhammad, sal tu'ta Muhammad, jaluo apa pun jalukmu keturutan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ben awakmu lega, ben awakmu puas apapun permintaanmu keturutan." Ternyata Rasulullah bukan minta harta benda. Kanjeng Nabi orang jaluk sugih, Kanjeng Nabi orang jaluk jabatan, Kanjeng Nabi orang jaluk pangkat, orang jaluk derajat. Apa yang diminta? "Ya Rabb, lam arda wa wahidun min ummati finnar." Gusti, kula dereng puas, dereng rido Gusti. Janji tasik wonten setunggal mawon umat kula sing keri ten neraka. Umat kula sedaya kedah mlebet swarga, ya Allah. Mangkane umat e Kanjeng Nabi niku janji matine duwe iman, mesti mlebu swarga. Alhamdulillah. Coba to. Nek belani Kanjeng Nabi nang kula sampeyan, saelek-eleke umat e lho dibelani. Ngantek Kanjeng Nabi badhe sedo akhir hayat Rasulullah. Iku sing disambatno mboten garwane, mboten putrane, mboten keluargane, mboten sahabate. Sinten? Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Aja nganti kliru, aja nganti sasar, akidae, akidae. Aja nganti klebu neraka, umatku, kudu swarga kabeh. Padha nggih kali tiyang mriki nggih. Nek ape mati ngono kuwi? Sawah kidul kaya weke siti. Sing tanah kulon kaya weke Pak Eto. Apa bongkok ya sih. Mikir dunia. Yaumul Ba'ats, kebangkitan dari alam barzah. Kanjeng Nabi ditangekno dhisik dhewe terus ngoten malaikat Jibril. Malaikat Jibril manggi Kanjeng Nabi. Niku sing ditangletaken Kanjeng Nabi mboten garwane, mboten sahabate. Sinten? Kula sampeyan sing ditakokno. Malaikat Jibril dalem Kanjeng Nabi. Piye kabare umatku? Piye? Wong marga mulya kae piye Malaikat Jibril? Piye? Sing senengane ngrasani tanggane kae le. Ya Allah. Benjing ten akhirat. Rungokno. Kanjeng Nabi niku sing buka lawange swarga. Ana awwalu man yaftahu abwabal jannah. Dawuh Kanjeng Nabi, saya orang yang pertama membuka pintu surga. Illam ra'atan tubadiruni, kecuali ada perempuan yang membelantangi saya. Apa membelantangi? Ya mengelantangi, mengelantangi. Mendisi, ya, mendisi. Lawang swarga lagi dibuka kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dereng sampai mlebu. Dadakane wong wedok nyerobot sret mlebu dhisik. Kanjeng Nabi bertanya, "Ma baluki? Waman anti? Apa kehebatan amalmu? Kamu siapa? Kok gelani tenan?" Tapi Kanjeng Nabi nek dawuh ya ora gelani tenan ngono ya ora. Iki sampean ben gampang paham. Kok nembok golek endi ana gelani tenan ngono. Ngene gak wong Jenegara Tuban ora cetha kok gelani tenan iki. Wong-wong urung eneng sing mlebu lagi tak buka lawang swarga, kok langsung berosot mlebu. Ternyata siapa dia? Dia adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suami, jadi janda, kuat hidup menjanda, duwe anak cilik-cilik, yatim-yatim, diramu, dididik sing apik sehingga anake sholih, sholih, sholihah, sholihah. Itulah yang masuk surga. Begitu pintu surga dibuka Rasulullah, seret mlebu dhisik. Ibu, ibu, jenengan yen kepengin mlebet swarga cepet ngoten niku, jenengan dongakne bojone muga-muga nang mati. Kan jenengan ngramut anak yatim cilik-cilik ngoten niku, engko didadekno sing anake sholih, sholihah. Itulah jenengan saged mlebet swarga pas lawang swarga lagi dibuka kalih Kanjeng Nabi. Pun Kanjeng Nabi mlebet swarga, nepak-nepakno swarga noto. Iki swarga kelas iki bagiane iki sing manggoni. Swarga kelompok iki penghunine wong sing model ngene. Swarga kelas iki penghunine wong sing model ngene, kan kelas-kelas to ngisor dhewe. Iki bagiane sing pawojoan waduh kono kae. Ngisor dhewe. Halo. Halo, Bro. Kok dhuwure maneh saiki ya sing rondo apik, sing do seneng ngaji kuwi nok tengah-tengah engko. Nah sing dhuwur VIP kuwi balene sing do ahli ibadah kiai-kiai kae. Wong sing dhuwur dhewe VIP sing paling hebat kuwi bangsane Anwar Zahid terus mbok. Amin ngono lho, aku iki ndonga kok. Mbok guyu. Ngene iki wong ndonga muga-muga. Apa terus berarti sampean mantep mlebu swarga? Ya ora, mbah mlebu swarga mbah ora aku iki. Ya muga-muga mawon arep-arep rahmate Gusti Allah. Tapi timbangane nang swarga gak diwawuh Gusti Allah, nang neraka ya wis angger diridani Gusti Allah. Tenan kok aku. Nang swarga ora disapa pangeran digopo. Kaya wong rai gedhek. Nang neraka nek diridani Gusti Allah, ya ora lara. Ora kesiksa kok. Ngono kowe kok pengen mlebu swarga. Empo jane swarga ora roh. Ngene urip sing penting golek ridane Gusti Allah. Kan kapan-kapan disambung. Wis, Kanjeng Nabi ngoten. Mantur nata nepak-nepakno swarga. Niku medal Kanjeng Nabi. Lapo medal? Golek umate. Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Iki urung mlebu swarga kabeh iki. Wong kerek lagi saithik, mergo mulyai lagi saithik do nanti iki. Golek-golek Kanjeng Nabi. Ngono kuwi enten nggih. Umate Kanjeng Nabi ku dicengkiwe kalih malaikat Jabaniyah. Sampai diuncalno ning swar neraka. Wis dicengkiwe karo malaikat Jabaniyah. Ya wong marga mulya. Sampai diuncalno ning neraka. Lah konangan Kanjeng Nabi langsung diculno. Kanjeng Nabi dem. Malaikat Jabaniyah, "Kanjeng Nabi, niki umat jenengan." Nggih, ngoten kok. Monggo diculno langsung. Kan malaikat nek karo Kanjeng Nabi sungkan to. Apa nyiksa umat Kanjeng Nabi sungkan. Ngono. Diculno wis dicengkiweng le konangan Kanjeng Nabi. Monggo diculno. Ya padha karo eneng cah nom-noman iki lho, numpak sepeda motor nang rahel leman. Eneng operasi, ilang to, prit. Minggir, minggir, minggir, minggir, minggir. Ndak pakai helm. Ya Pak, maaf Pak. Siapa kamu? Anaknya bupati. Monggo ngono. Pak Lurah guyu wong dhek ya mantan Polri kok. Engkan yo sungkan to. Malaikat iki karo Kanjeng Nabi sungkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus pundi carane Kanjeng Nabi nengeri umate, gampang. Umate Kanjeng Nabi benjing ten akhirat niku beda kali umat Nabi liyane. Simahum fi wujuhihim min azaris sujud. Tanda umat Muhammad itu wajahnya bersinar, di wajahnya ada aura. Tapi itu aura kasih. Gue kancaku gue. Gue kok orang ngandel. Angelina sondak bareng gue. Ada sinar cemerlang mencorong wajah umat Kanjeng Nabi. Min atharis sujud. Dari labete sujud, bekase sujud, bekase sholat. Sapiro mekane delok-delok kualitas ibadahe, terutama sholate. Yen kados para alim sing ahli ibadah niku sholat fardu maktubah ratau telat, yo ratau kondo, atik selalu berjamaah. Rawatib qobliyah ba'diyah istiqomah, dalu sik salat malam, tahajud, hajat, witir, esok salat duha. Wis ben punter, wis 5000 wak. Pak punter. Anak wong Islam sing salate fardu 5 waktu yo jangkep, komplit, yo ora tau kodok dan selalu jamaah. Rawatib yo istiqomah qobliyah ba'diyah, tapi salate dalu arang-arang. Wis ben yo benter sik ah. Yo satu suwet lah, satu suwet. Neneng wong Islam sing sholat dalu ratau, tapi rawatib qobliyah ba'diyah dilakoni 5 waktu ratau ninggal. Iku yo bentar sekan, selawe buat. Neneng wong Islam sing sholat qobliyah ba'diyah ratau, sholat sunnah ratau, tapi sholat 5 waktu rutin dilakoni. Yo sek mekan, limang buat. Ini orang Islam yang ngerasa ada sholat sunnah, orang sholat fardu ora jangkep, subuh ora tahu, duhur ya ora, ngasar ya ora, tapi ini ngisak karo maghrib, ada masjid ada langgar. Ini orang Islam yang mereka kaya obat flu, mik sagrib, mik ngisak karo maghrib. Kan ngisak karo maghrib ada masjid akeh wong tuh, kepengen semprul boleh cerita. Wih, sampean ya sik mekan, tapi ya rong buat setengah. Lumayan toh dop lombokan rong buat setengah wih lampune jeding padasan. Neneng wong Islam sholat iku seminggu ping pisan Jumatan tok. Biasanya ya bandas ora tau, tapi anggere Jumat nang masjid kan dhewe sungkan karo tanggane, kuwatir nek tanggane nduwe ambeng selamatan ra diundang. Engko pantes-pantese wih ya sik mekan sekan, tapi ya wih sepedho rokok wih mekane. Angger disedot ya ketok. Angger katik latune wakeh ya peteng ra ketok. Malah eneng wong Islam sing salate iki setahun pisan. Riyo, ngono ku ngakune agamane Islam. KTP-ne ya Islam. Jenenge ya Islam, Arab katik dawa pisan. Ahmad Muhammad Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenenge dawa. Tapi salate me setahun pisan riyo tok kuwi. Ora tau salat. Lha kuwi wong ngono ku karo malaikat ngono dicorek to, Pak. Mumpun plat merah gak ana jatah swarga, corek abang. Sret. Lho bareng wayah riyo iki lho. Lah kok klambi anyar, sarung anyar, ketu anyar, belesno ambek lewinteng. Kalungan sajadah isu-isu wis bautel nang masjid. Ibul. Tok masjid iki malaikat ya kaget tok. Lah, tekan neh wong iki. Wis tak corek iki tekan neh. Ning ngentekno buku iki. Nah, wong pancen ora tau salat, kan asline ra kulino sarungan. Berhubung kuwi riyaya, dhewe kan menggaya duwe sarung anyar dinggo. Ora kulino ya ora patek iso bebetan. Kudu mleret ya bebetane. Nah salat riyaya iki tak rakaat pertama bar takbiratul ihrami takbir ping 7. Imame takbir dhewe melok takbir. Isih aman pertama. Imam takbir Allahu akbar dhewe melok ngangkat Allahu akbar. Nek kan bebetane kendho to dikencengi. Bareng dikencengi ngisori munjuk. Srit. Takbir kedua Allahu akbar kendhone dikencengi. Ngisor munjuk. Srit. Takbir ketiga, Allahu Akbar, kendu kencengi, ngisor munjuk, srik. Sampai takbir ketujuh, disarungi dawur, meh tok selakangan. Namun pancen goblok raro nek ngono ku salate rasa. Yo diterusno. Nelali rakatoan. Wayang ngadeg sik aman. Barengi mame rukuk, Allahu Akbar. Dhe'e melok merkungkung, jeluk. Anggurine kebaget, astagfirullahaladzim. Ngono kuwi ana cah cilik berok-berok kok. Le, taboe beduk digawa Pak Le. Taboe beduk dikempet Pak Le. Iki wong sing mbujati tatanan perkara ora tau salat kuwi. Tapi wile umpama kok matine nggawa iman ngono ya isek mekan sekan angger matine nggawa iman ya sek mekan tapi ya padha silite konang kuwe ya oh kuwi silit konang sing guyu bau anter leb leb leb leb leb leb ngono lah sinten tiyang sing nek jam 12 moro-moro heh sama ini malah urun piro apa ngatur kiai Pak Lurah rawani ngatur aku sinten tiang sing paling cepet nampa syafaat Kanjeng Nabi nampa pembelaan Kanjeng Nabi tiang sing paling kathah itba sunah-sunah Kanjeng Nabi tiang sing paling kathah mau sholawat datang Kanjeng Nabi milo bapak ibu sak nganggure lambe ayo do tiga maca sholawat timbang ngera sa biasanya yang seneng ngerasani bapak napa ibu wong lanang napa wong wedok alhamdulillah jujur-jujur makanya wong wedok kuwi ora wajib jumatan kena apa ora ngarah ngrungokno khotbah umpama wong wedok diwajibno jumatan masjid kalah pasar pokoknya mulai khutbah kawit sampai beri orang-orang ngrungokno ngecemes apa mana kata sing khutbah wonge anyar dadi bahan kok yo sing khutbah ki sapa masuk sampean raro to Dik kuwi ngono mantune Basir Basir kan duwe anak telu nek sing oleh cah kuwi anake sing tengah anake sing bar kuwi dirapi tentara anake sing mriki oleh bojo guru sing cah nomor tengah kuwi gege bocahe mondok terpethuk karo cah kuwi mantune Basir kuwi apik nek ketemu yo gelem nyapa genane petak aku ngono kuwi aku ya disapa sampean tak kandhani mulane ora wajib jumatan tapi terus terang kula nek ditamoni aku seneng ditamoni wong wedok timbang wong lanang tamene wong wedok jajan utuh ra kalong seng namu wong lanang tinggal melengake pletas. Wong wedok utang, ora kok bermangan wong lambene ngecemes ngono. Walanadai. Seng sing kata mau selawat dateng Kanjeng Nabi. Mila, ya Allah. Pantes kita hormat karena pembelaan beliau datang ke lonjengan. Ya Allah, lewat kautusé Kanjeng Nabi kita kenal Allah, pangeran sing hak disembah lan ditaati. Andai bukan karena Rasulullah lonjengan ora kenal Allah. Lewat kautusé Kanjeng Nabi kita kenal syariah agama Islam, agama ingkang hak. Lewat kautusé Kanjeng Nabi kula sampean ngerti iki apik iki elek iki bener iki salah iki halal iki haram lewat kautusé Kanjeng Nabi kula njenengan ngerti iki ana dalan apabila kita tempuh jalan itu akan menyampaikan kita ke surga yang penuh dengan kenikmatan lewat kautusé Kanjeng Nabi kita tahu iki ana dalan kalau kita kerjakan akan menjelomprongkan kita apa menjelomprongkan menjerumuskan ya bener Bu sepuh kok yang ngerti bahasa Indonesia berarti bener kalau orang sini kan udah modern iso menjegurkan kita ke dalam neraka. Jajal toh, jajal. Sama tak jangan angen-angen genin rokok wae lagi genine toh. Wi kantah riwayat yang nerang nih panasnya genin rokok wi nih dibanding geni donya tekel 70.000 ping no maneh 70.000 ping no maneh 70.000 ping no maneh 70.000 ping no maneh 70.000 ping no maneh 70.000 wis pira akeh 1000 wisane lho lagek geni donya lho winginane nalika gunung Merapi ngentut niku panasi lahari kan mek 800 derajat celcius menurut laporan wong aku ya ora tau ndemek 800 derajat celcius ngono ae jutaan menungso do jerit-jerit gembor-gembor brok-brok ora karuan wit-witan do gosong kewan-kewan do pereng nganti jerene wong sekti sing jenenge Mbah Marijan wis ora iso ngomong rusa-rusa ora iso kalah rusa karo wedhus gembel iku lagi geni donya mendahne yo geni neraka coba saiki aku takon ayo dipikir sing jero dari hati yang jernih kula takon jenengan jawab umpama kula jenengan dipanggang geni neraka ngoten sanggup napa mboten kuat napa mboten ora sanggup ora kuat mongko nek tak delok potongane sampean ki umpama dilebono swarga ya ora pantes belas ya ya termasuk sing ngomong dhewe iki lha terus saiki nek no swarga ora pantes non neraka ora kuat terus piye